karena sudah tak ada rasa percaya di dirimu. Entah ku harus buktikan apa lagi padamu bila sudah tak ada percaya. Mempermainkan perasaan.